Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullah wa nasta'inu bih alladhi amaddana bi amwalin wa banin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil amin rasulil muttaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, satu keinginan rasanya menjadi harapan kita bersama agar senantiasa dalam kehidupan kita ini mendapatkan bimbingan dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dalam kajian kita di radio yang kita cintai ini, maka izinkanlah kami untuk mengemukakan beberapa lamhah dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang Surah Ali Imran, Surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Pendengar yang berbahagia, ini adalah deskripsi atau penjelasan tentang ayat yang lalu, yaitu siapakah itu ulul albab, siapakah itu yang disebut orang yang cerdas dan mengetahui hakikat dari perjalanan hidupnya, hakikat alam ini, hakikat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ciri mereka adalah orang-orang yang mengingat nama Allah, orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, ataupun dalam berbaring. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ayat 190 dan 191 dan ayat-ayat yang lain adalah merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tersistematis, terdeskripsi dalam beberapa subjudul dan penjelasan-penjelasan yang dapat kita tarik kesimpulannya. Ya. Itu menunjukkan dia kitab, buku, ya, yang bisa ada mana pangkal dan mana ujungnya. Ya. Nah, dan tidak berlebihan kalau kita mengatakan kalau dunia modern sekarang ini mengikut penulisan pola Al-Quran. Ya, ada pembukaan, ada inti persoalan, dan pembahasan-pembahasan yang mengarah kepada pendalaman materi, dan juga ditutup dengan penutup-penutup yang bagus, kesimpulan-kesimpulan. Nah, demikian juga lah Al-Quran. Ketika Allah mengatakan siapa itu ulul albab, itu orang-orang yang mengingat Allah. Nah, kita lihat qiyam, qu'ud, junub, wa'ala junubihim, ini menunjukkan manusia itu tidak lepas dari tiga aktivitas ini. Iya. Berdiri boleh jadi sedang berjalan, bekerja, berusaha. Qu'ud boleh jadi sedang duduk di siang hari, ngobrol dengan kawan-kawannya, atau duduk di kantor misalnya. Wa'ala junubihim, ketika berbaring dia juga bisa dikatakan sedang istirahat. Jadi begitu mulai dari pagi sampai malam kita disuruh mengingat Allah. Luar biasa Pak Zainal. Benar sekali. Iya. Jadi memang kalau kita lihat ada penafsiran yang lain, tapi sebenarnya itu tidak begitu tepat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ada orang yang menafsirkan bahwa maksud mengingat ini sholat. Sholat itu berdiri, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sangat naif kalau Allah diingat pada waktu sholat. Di luar sholat kita lupa dengan Allah. Betul. Nah, dan itu yang banyak terjadi sekarang. Itu terjadi di masjid, ingat Allah, di luar lupa Allah. Nah, makanya orang yang ulil albab itu mengingat Allah kapan dan dimanapun dia berada. Dalam kondisi apapun dan ketika dia bekerja, ketika dia istirahat, atau ketika dia mau tidur malam. Iya. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, hal ini dikuatkan lagi dengan surat An-Nisa ayat 102. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah. Iya. Selesai sholat, ingat Allah. Bukan berarti selesai sholat, selesai mengingat Allah. Jadi, wa'ala junubihim. Iya. Kalau kita mau melihat menarik ayat ini dalam sebuah kapan manusia bisa berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika dia sedang berbaring. Bisa kita bayangi ada dua tahap di situ, yaitu ketika seseorang mau melaksanakan proses tidur, disuruh dia membaca sesuatu, berdoa agar tidurnya itu menjadi tidur yang berkualitas, walaupun tidak banyak masanya, tetapi dia bisa merasakan istirahat atau rehatnya seluruh udhulat. Seluruh tulang dan urat-urat tubuhnya betul-betul sempurna. Dan perlu kita ketahui bahwa ada hikmah dari perjalanan ayat ini. Ternyata kemudian Nabi menerjemahkan ayat ini dalam sebuah hadisnya, yaitu khususnya wa'ala junubihim. Ketika seseorang tidur dalam kondisi berwudu, kata Rasulullah, maka ketika ruhnya melayang ketika tidur, ruhnya akan bersujud di sisi Allah, bertasbih, subhanallah. Nah, ini makanya kita disuruh. Paling tidak berwudu sebelum tidur, membaca doa tidur, membaca tiga kul, membaca ayat kursi, supaya paling tidak kalau sekarang ini kan banyak film-film hantu ini, supaya jangan didekati hantu gitu ya. Atau dikuasai pemikirannya oleh jin-jin yang tak benar gitu ya. Terus yang kalau kita lihat juga di Ustaz Hanafi ada beberapa pilar dari kriteria ulul albab, atau bisa sebenarnya ini banyak penafsiran ulul albab, bisa juga ulama karismatik atau pemimpin idaman rakyat. Pertama itu dia cuma takut kepada Allah, maka jadi orientasi dia itu ingat kepada Allah. Berzikir. Apakah ini salah sesuai dengan keinginan Allah atau tidak? Jangan terlalu mengikuti keinginan manusia, parpol yang parpol lain, bergening politik, saking kan takutnya terhadap bergening politik tidak berani mengambil kesimpulan. Tidak, kalau sudah wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Musyawarah tapi ketika itu sudah sampai pada titik harus diambil kesimpulan, laksanakan tawakal kepada Allah. Karena apa? Ketika kita bersama Allah, maka Allah, kita yang lemah menjadi kuat. Karena apa? Karena Allah Al-Qawi. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, mengucapkan. Jadi bukan sekedar mengingat berpikir saja, tapi juga melaksanakan. Itu dia. Jadi ketika manusia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya, ini memang suatu hal yang luar biasa. Ada satu kelebihan bila kita melihat tauhid lewat kacamata Al-Quran. Nah, kita akan diajak berpikir untuk melihat alam jagat raya ini. Itulah sedikit perbedaan mungkin ketika tauhid dipandang dari segi kacamata sifat 20. Nah, ini kalau kita lihat dari segi keilmuannya, dia hanya melihat Allah itu ada, mustahil tidak ada. Terus bagaimana sifatnya, sifatun azaliyatun qaimatun zaidah. Seperti itu. Cuman sekedar dihafal saya tapi tidak bisa ditalar. Tapi begitu kita melihat tauhid dari segi pemahaman ayat, maka kita akan dibawa melambung ke atas. Melihat jagat raya ini dan menghormati ciptaan Allah. Maka inilah tauhid yang sebenarnya mengakar di dalam kalbu. Nah, oleh sebab itu kita sangat menyayangkan banyak orang belajar tauhid tapi dia tidak sampai melihat kesamaan atau ada sinkronisasi antara kekuasaan Allah sebagai inti tauhid dengan asar, asar pengaruhnya di dalam diri mereka. Terkadang tauhid hanya sebagai hafalan saja. Tidak mengakar dan menyumsum pada tulang sulbi. Maka konsekuensi dari tauhid tadi itu adalah Rabbana ma kharakta hadza batila. Dan satu lagi hikmahnya kita melihat ayat ini. Ayat ini menunjukkan Islam anti terhadap sekularisme. Benar sekali. Kalau kita melihat sekularisme itu kan mempelajari alam, memikirkannya, setelah itu endingnya alam. Artinya alam-alam dan alam. Alam untuk alam. Science for science. Kalau kita kan tidak. ketika ulul albab itu dikokohkan dalam zikir, dalam fikir, maka ujungnya apa? Rabbana. Ketuhanan ujungnya. Keyakinan yang mutlak ya. Jadi kalau kita melihat sekularisme, sekularisasi tidak menguntungkan. Iya. Karena akan membawa manusia menjadi berpikir tak berujung. Tapi kalau Islam, dia menggabungkan antara potensi dunia yang sangat luar biasa dengan kemampuan manusia untuk menalar, menggali potensi tersebut untuk kemaslahatan manusia. Endingnya apa? Ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka sebenarnya kajian Al-Qur'an ini bukan sekedar kajian tafsir saja, Ustaz Nafi. Iya. Jadi sebenarnya Al-Qur'an ini adalah ummul kitab. Ummul kitab. Ibu dari segala ilmu pelajaran. Betul. Maka disebutkan oleh suatu ayat ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang terlewat sedikit pun dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Inti dari permasalahan ilmu sains, teknologi, IPA, IPS atau apapun namanya, sebenarnya Al-Qur'an telah memiliki inti-inti dasar permasalahan itu sekalian. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan yang didengung-dengungkan itu bukan berarti sekedar ini ilmu umum dipelajari, habis itu nanti sholat di masjid, baca Quran, udah Islamisasi lah itu. Islamisasi. Padahal bukan itu. Bagaimana Al-Quran ini merasuk ke dalam IPA IPS tadi. Seperti kata Ustaz Arfan Hanafi tadi, ketika kita yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar, bagaimana ketika kita mempelajari IPA, ilmu pengetahuan alam atau IP atau sains sekarang ini, kita menjadi satu kesimpulan, guru yang mengetahui agama tadi, guru yang mempelajari sains tadi, yang beragama Islam tadi, yang memahami Al-Qur'an, akan menyadarkan kepada anak muridnya bahwa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah Ustaz ya. Inilah mungkin yang melatar belakangi sebagian kalangan dengan gagasan bahwa adanya sekolah Islam terpadu. Iya. Artinya apa? Kalau kita melihat integrasi antara ayat dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai ayat al-matlu yang dibaca dengan sains dan teknologi yang ada dalam IPA dan IPS sebagai bentuk realisasi dari kekuasaan Allah, itu memang harus diangkat. Harus diangkat. Maka sekolah Islam terpadu ini yang mencoba untuk mensinkronkan ini. Anak-anak didik dalam hal tertentu, dia disuruh hafal Quran walaupun beberapa juz saja. Benar sekali. Nah, walau dalam pelajaran, tapi dalam pelajaran tetap diberikan materi-materi tentang bagaimana kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam ini dan punya tujuan yang sangat jelas, yaitu agar menjadi mendapat kemakmuran bagi setiap makhluk dan manusia. Iya, kalau saya lihat akhir dari ayat ini, subhanaka faqina azabannar, artinya ketika dia menyadari bahwa Allah tidak menciptakan alam ini sia-sia, dia juga yakin alam ini memiliki batas. Betul. Akhirnya akan hancurlah akan alam ini dan akan ada hari pembalasan. Hari pembalasan. Satu catatan penting, ya Allah, walaupun tidak masuk surga, tapi jangan sampai masuk neraka. Betul. Fakina azabannar. Itu adalah permintaan orang yang cerdas nampaknya. Paling tidak. Karena tak ada tempat kecuali saja. Seperti Abu Nawas mengatakan, ya kalau kamu tak masukkan surga, maka aku pun tidak kuat untuk menanggung nerakamu. Walaupun surga tidak layak bagiku. Subhanallah. Pendengar yang berbahagia, maka dengan melihat ayat ini, kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Tidak ada hati yang tidak lembut. Iya, benar untuk mengkombinasi antara keperluan duniawi dengan keperluan ukhrawinya. Faqina azabannar ini adalah merupakan sebuah i'tikad, sebuah keyakinan agar selamat dari berbagai azab. Dan ini juga yang perlu kita perhatikan dalam kepemimpinan tadi kalau kita mau balikkan. Bahwa ini kan simbol faqina azabannar, azabannar itu kan kesengsaraan. Kesengsaraan. Artinya apa? Kalau Anda misalnya nanti diberikan amanah sebagai pemimpin, ketika dunia ini diserahkan kepada Anda sebagai tampuk pemimpin, jangan membawa sengsara bagi masyarakat. Iya. Karena rupanya ketika dia menyengsarakan rakyat, dia sendiri pun akhirnya akan sengsara. Faqina 10 tahun atau 5 tahun dia menjabat, sangat singkat dibandingkan satu hari di akhirat itu 5.000 tahun. Satu hari 5.000 tahun. Dia cuma menikmati cuma 5 atau 10 tahun. Habis itu mungkin umur dia sampai 70 tahun. Selesai. Habis itu selesai dia. Anaknya belum tentu dengan harta melimpah akan bahagia. Betul. Betapa banyak kita melihat anak yang dibesarkan dengan harta akhirnya menjadi bunuh-bunuhan. Betul. Menjadi tidak akur, padahal adik beradik abang kandung, tapi tidak cakapan. Lebih sombong dari bapaknya lagi. Lebih sombong dari bapaknya. Ini adalah azab. Betul. Yang tidak saja Allah berikan di akhirat, tapi sudah Allah benih tampakkan di dunia. Iya. Karena ada dua kata hadis yang mengatakan azab yang tidak aku tunda-tunda sampai di akhirat kelak, tapi aku turunkan ketika itu masih di dunia akibat ulah, satu kezaliman, dan dua memutuskan hubungan silaturahim. Wah, subhanallah, pendengar yang berbahagia. Nampaknya semakin hari atau semakin lama dialog-dialog kita ini semakin menarik. Tapi tidak juga bosan-bosan kami menghimbau saudara-saudara tercinta agar tetap mengikuti episode demi episode, yang tidak lain tidak bukan adalah sebuah harapan yang tersembunyi di sana adalah kedamaian pada hati Anda adalah merupakan tujuan kami. Eksisnya kita di RRI ini adalah merupakan nikmat dan rahmat dari Allah. Mari kita cintai radio ini, kita dengar dengan baik pesan-pesan dan saran-sarannya, insya Allah kita akan mendapat berkah. Bila taufik wal hidayah, kami Zainal Arifin dan saya Hanafi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.